menjual diri seakan-akan alternatif pilihan yang menarik dalam hidup ini. Ya, pilihan mudah untuk mendapatkan apapun yang diinginkan, pilihan mudah untuk menggapai segala cita-cita yang pasti haram. Menjual diri menjadi biasa karena bukan sendiri, banyak orang menjual diri, apalagi di ibu kota negeri yang sangat sesak ini. Berbagai argumentasi dimunculkan ke permukaan untuk mensahkan apa yang dilakukan. Bolehkah? Sudah barang pasti jawabannya tidak. Tetapi kebutuhan yang dijadikan alasan yang sebetulnya hanyalah baju dari keinginan mengalir deras menghantam yang menghalang seluruh nilai ditumbangkan, menjual diri disahkan. Padahal menjual diri hanyalah sebuah kepenakutan, kepengecutan, ketidakberanian menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa Anda seorang yang miskin. Kenyataan bahwa Anda hanya bisa memakai yang menempel di badan ini. Kenyataan bahwa Anda hanya bisa memiliki apa yang ada saat ini. Tetapi keinginan untuk berlebih sangat menggoda, membuat orang menjual diri. Menjual diri banyak aspek. Seorang anak wanita muda bisa menjual diri dalam pengertian diri yang seutuhnya. Demi apa? Hanya taburan, tumpukan rupiah-rupiah dalam bilangan jutaan. Untuk apa? Untuk sebuah pakaian yang modis, yang menyenangkan, gaya yang meyakinkan, agar ia bisa diterima dalam pergaulan. Ironis, tapi itulah kenyataan. Menjual diri dengan alasan tuntutan ekonomi panjang tak terbilang. Andai kata setiap orang belajar jujur pada kehidupan, jujur pada kenyataan, dan berani menerimanya, pasti pintu rezeki akan terbuka baginya tanpa harus menjual dirinya. Andai saja setiap orang berani jujur pada kehidupan, jujur pada suaminya, jujur pada istrinya, jujur pada orang tuanya, jujur pada anaknya, dan bersama-sama menjalani kehidupan, maka menjual diri tak perlu dilakukan. Bukankah itu menyenangkan? Karena itu, jujurlah pada kenyataan. Jangan memutarbalikkan, apalagi menjadikannya tempat persembunyian untuk berlaku dan bertindak yang pasti akan disesali di dalam sepanjang hidup ini, yaitu menjual diri. Semoga Anda berhenti, tak lagi menjual diri, membangun kejujuran, menggapai masa depan. Bersama saya, Bigman Sirait.